الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hukmul harfi. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa jami'ul hurufi mabniyah. Semua huruf itu mabni. Tidak ada pengecualian sedikit pun kecuali apabila dalam kondisi hikayah sebagaimana dalam ta'liq. Naam. Iqra man lam yaqra amsi. Iqra. Mabniyah li'annaha la tatasarrafu tasarrufal af'ali. Karena tidak bisa apa? Diperlakukan badannya seperti apa? Fi'il. Tidak bisa berubah-ubah. Wa la ta'aqabu 'alayha min al-ma'ani tarkibiyyah ma tahtaju ma'ahu ila al-i'rab. Naam. Dan tidak apa? Tidak mengenai dia apa makna-makna yang bergantung dengan tarkib, bergantung dengan susunan naam dalam suatu kalimat, sehingga membutuhkan untuk apa diketahui i'rabnya. Sebagaimana telah kita lewati seperti contoh apa ma'ahsana zaidan untuk apa untuk isim, dan untuk fi'il seperti contoh apa la ta'kul samaka wa tashrab al-laban. Ini tarkib yang apa kita harus tahu naam i'rabnya. Kenapa? Karena makna dari tarkib tersebut akan berbeda-beda dengan perbedaan i'rab. Sedangkan huruf tidak butuh semua itu. Illa idza urida lafdhuha fa innaha hina idzin asma. Kecuali apabila diinginkan lafadznya, maka huruf tatkala kondisi seperti itu dia adalah isim. Nah, jadi huruf kapan berubah menjadi isim? Itu tatkala diinginkan enam lafadz dari huruf tersebut. Nah, sehingga pada sikapnya seperti isim. Nah, fa yajuzu hikayatuha, maka boleh untuk dihikayatkan. Wa yajuzu an tu'rab bima taqtadihil awamil. Nah, sehingga boleh apa? Untuk di'rab sesuai dengan apa konsekuensi dari amil yang masuk kepadanya. Qala Ibn Malik rahimahullahu taala fil kafiyati syafiyah, wa in nasamta li adatin hukman fahki aw ya'rib waj'alanha isman. Tayyib. Apabila engkau nisbahkan kepada ada, yaitu kepada alat-alat enam yang berupa huruf, ya suatu hukum, maka hikayatkanlah atau i'rablah dan jadikanlah itu sebagai isim. Wa min dhalika qawlu sya'ir laita sya'ri wa aina minni laitun inna laitan wa inna lawan ana'u. Sya'irnya mana? Inna laitan. Tayyib. Tayyib, demikian pula wa aina minni laitun. Yani wa aina laitun minni. Laitun, laitan dan lawan. Di sini semuanya adalah apa? Semuanya huruf, cuman diinginkan di sini apa? Sebagai isim. Nam dihikayatkan. Maka ya dia disikapi seperti isim. Nam bisa menjadi fa'il, nam bisa menjadi apa? Isim inna. Nam sehingga mansub. Wa ibaratul musannifi huna a'ni qawlahu wa jami'ul hurufi mabniyah ahsan min ibarat Ibn Malik fil alfiyah. Ini dari sisi ta'bir saja. Ini bahwasanya dikatakan oleh Ibn Hisham di sini lebih utama daripada ta'bir siapa? Ibn Malik dalam alfiyah. Haitsu qala wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabniyyi an yusakkana. Semua huruf itu berhak untuk apa dimabnikan. Dan asal dari mabni itu disukun. Kenapa ikhwani fillah kok dikatakan perkataan Ibnu Hisham wa jami'ul hurufi mabniyah itu lebih bagus? idh la yalzamu min istihqaqil bina'i al-ittisafu bihi. Sebab apa? Tidak melazimkan. Nah, istihqaqul bina yaitu dia berhak untuk dimabnikan, itu mesti apa? Dia mabni. Karena apa? Istihqaq tidak apa? Tidak mesti terwujud, ya tidak. Sebagaimana perkataan Ahlu Sunnah tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar apa? Mustahik lidukhulin nar. Namun dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, tapi tidak mesti. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Taib. Oleh karena itulah apa? Penegasan Hisham lebih utama wa jami'ul hurufi mabniyah. Qala hafizahullah ta'ala na'am ujiba anhu bi anna al-wadhi'a hakim. Yu'ti al-asya'a ma tastahiqqu fa haythu istahaqqat al-hurufu al-bina'a lazima ittisafuha bih, lakin hadha la yadfa'u al-aulawiyyah. Ya, bisa saja kita katakan na'am ini untuk apa? Menunjukkan jawaban untuk irad, yaitu jawaban suatu sanggahan yang tidak disebutkan. Nah, dijawab bahwasanya dalam masalah ini al-wadhi' hakim, yaitu orang yang meletakkan kalimat tersebut hakim, dia na'am bijak, di mana dia akan memberikan na'am semua perkara sesuai dengan apa haknya. Maka ketika dikatakan huruf mustahikun libimna, ya mesti orang ini akan memamnikan huruf. Taim. Akan tapi yang seperti ini, jawaban yang seperti ini tetap apa, tidak bisa apa, menyanggah bahwasanya perkataan Ibnu Hisham dalam kontrol nada lebih utama. Tatkala dia dengan tegas mengatakan jami'ul huruf mabniyah, daripada Ibnu Malik yang mengatakan kullu harfin mustahikun lil bina. Jadi sisi yang disebutkan di sini sebagai faedah hanya sisi apa, bagusnya dalam takbir saja. Adapun maksudnya semuanya sama. Bahwasanya huruf ya hukumnya apa? Mabni. Qala lamma faraghtu min dhikri alamatil harfi wa bayani ma ikhtalifa fihi minhu dhakartu hukmahu wa annahu mabniyun la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Hadha wadhi. Naam. Al-an nadkhul fi babil kalam. Qala rahimahullahu ta'ala wal kalamu lafdun mufidun. Ini pengertian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam jurumiyah apa pengertian kalam, Ahmad? Al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Tayyib. Al-lafdu al-murakkab al-mufid bil wad'. 4. Sedangkan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam qatarnya meringkas. Nah, dengan dua kalimat saja. Al-kalam lafdun mufidun. Qala rahimahullah, lamma anhaytul qawla fil kalimati wa aqsamiha thalathah syara'tu fi tafsiril kalam. Ay tafsiri al-kalama. Ay idhahil kalama. Fahuwa min idhafatil maskar ila maf'uli. Ini jelas ya. Perkataan tafsiril kalam, aku mulai dalam menafsirkan al-kalam, yaitu asalnya afanifilah tafsiri al-kalama, ya penjelasanku terhadap al-kalam. Berarti tafsiril kalam termasuk kategori pengindofahan masdar kepada maf'ulnya. Fadakartu annahu ibaratun anil lafdil mufid. Kemudian aku sebutkan bahwasanya pengertian kalam itu ibarat dari apa? Al-lafdul mufid. Wa na'ni bil lafdhi as-sawt al-mushtamil 'ala ba'd al-huruf aw ma huwa fi quwwati dhalik. Naam. Ini tambahan. Dan kalau dulu dalam jurumiyah kita ketahui bahwasanya apa lafadz apa? As-sawtul mushtamilu 'ala ba'd al-hurufil hijaiyah. Sekarang ada tambahan faedah yaitu aw ma huwa fi quwwati dhalik. Ya, suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Naam, sebagian huruf-huruf hijaiyah. Atau apa-apa yang apa memiliki kekuatan seperti itu, yaitu ma huwa fi quwwati dhalik. Ditambahkan ma huwa fi quwwati dhalik zada hadza li idkhalid dhamair al mustatirah. Untuk memasukkan apa? Domain-domain yang mustatir. Kenapa? Karena domain mustatir na'am dia apa? Tidak mencakup huruf hijaiyah, ya kan? Tapi apa? Dia dihukumi apa? Memiliki na'am kuwah. Na'am. Seakan-akan memang ada di situ. Qala fal awwalu nahwu rajulin wa farasin. Wa tsani kal dhamiril mustatir. Yang kedua seperti domain mustatir. Kenapa dimasukkan dalam lafaz fa innahu laisa biharfin wala sautin wa lam yudha' lahu lafdun wa inna ma 'abbaru anhu bi isti'arati lafdil munfasil lahu. Tayyib. Ajra 'alaihi ahkamal lafdi kal isnad ilaih wa tawkidihi wal 'athfi 'alaihi wa ghairi dhalika fa huwa lafdun hukman la haqiqatan. Tayyib. Dhamir mustatir kenapa? Karena dia bukan huruf, bukan apa? Suara juga. Dan apa? Lam yudha' lahu lafdun, da diletakkan untuknya lafaz. Naam. Wa inna ma 'abbaru anhu bi isti'arati lafdil munfasil lahu. Hanyalah mereka ya mentakbirkan dhamir mustatir ini dengan apa? Dengan meminjam lafaz yang munfasil. Ya, makanya apa ketika misalnya seorang mengirab daraba wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu apa huwa, berarti dia harus minjam apa, minjam dari dhamir mufasil untuk mengungkapkan lafadznya. Paham ini makna dari apa abbaru anhu bi isti'arati lafdil mufasil lahu ajra 'alaihi ahkama lafdhi kal isnad ilaihi wa tawkidihi wal 'athfi 'alaihi wa ghairi dhalika fa huwa lafdhun hukman la haqiqatan. Mereka ikhwan fillah menjalankan yaitu menerapkan pada domain mustatir ini hukum-hukum lafadz. Jadi dia tidak ada lafadznya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tapi apa diterapkan seperti ada lafadznya. Naam. Seperti naam isnad ilaih, kemudian taukid, kemudian ataf padanya dan yang lainnya. Sehingga naam dhamir mustatir ikhwani fillah itu lafadz secara hukum, tidak secara hakikat. Maka dikatakan dengan ta'bir Ibnu Hisyam di sini ma huwa fi quwwati dzalik. Ya, sebenarnya dia tidak ada suara, tidak ada juga huruf-huruf. Tapi apa? Memiliki kekuatan seperti itu. Fi nahwi idrib wadhab nam al muqaddar bi qaulika anta. Jadi i'rabnya idrib bagaimana? Idrib. Abdullah. Naam. Naam, wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Ini sekarang lafaz. Ya, lafaz berarti as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah aw ma huwa fi quwwati dhalik. Jadi tambahan ma huwa fi quwwati dhalik ini yang belum kita dapati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, diingat-ingat. Wanani bil mufid ma yasihul iktifa'u bihi. Dan kami maksudkan dengan mufid yaitu naam apa saja yang sah dalam artian benar ketika apa mencukupkan diri dengannya. Ai yahsunu sukutu 'alaiha 'alai bi haitsu la yasiru sami'un muntadiran li syai'in akhar. Yasihul iktifa'u bihi yaitu mencukupkan diri dengannya, tidak butuh pertanyaan lagi, sudah cukup. Nah, untuk mengetahui yang seperti ini dari mana? Yaitu ayyasunu sukut alaihi. Di mana apa? Diamnya itu bagus padanya. Nah, diamnya pas sehingga tidak menimbulkan apa? Pertanyaan berikutnya. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya bihaitsu la yasiru sami'u muntadiran li syai'in akhar. Di mana orang yang mendengar itu tidak butuh menjadi apa? Tidak menunggu. Tayyib. Tidak menunggu perkara yang lain. ay intidharan taman, yaitu yang dimaksud adalah menunggu secara sempurna. Bi an akhadhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarah. Nah, yaitu dikatakan diamnya itu benar. Nah, dan dikatakan mufid. Nah, di mana apa? Fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada' sudah mengambil khabarnya. Tayyib. Nah, intidharan tam yang dimaksud di sini yaitu menunggu yang sempurna, berarti apa? Seandainya dia mendengar seorang mengatakan na'am daraba daraba, dalam artian tidak diketahui fa'il atau apa. Na'am fi'il belum mengambil fa'ilnya. Tayyib. Atau mubtada' belum mengambil khabarnya. Dan berkata intidharan tam ihtirazan min intidharil maf'uli wal hal fi ba'dil mawadhi fala yadur li annahu naqis. Nah, ini untuk mengeluarkan apa? Menunggu na'am maf'ul. Baik, menunggu maf'ul atau menunggu hal pada sebagian kondisi ini tidak bermadharat. Nah, tidak bermadharat. Kenapa? Ikhwani fillah, karena itu naqis, yaitu menunggu. Menunggu di mana apa? Nunggu penyempurnaan saja. Cuman hakikat, hakikat jumlah telah sempurna. Tayyib. Tayyib. Dan perkataan bila mufid di sini ikhwan fillah cukup untuk apa? Untuk melengkapi pengertian-pengertian yang lain yang disebutkan dalam Jurumiyah. Makanya dikatakan dalam Hasyiah, waqti saruhu huna ala dzikril mufid kama fil awdah mughnin an dzikril murakkab. Nah, dan mencukupkannya Ibnu Hisham di sini dari dengan menyebutkan mufid sebagaimana juga dalam al-awdah, ini apa? Mughnin an dzikril murakkab. Mencukupkan dari apa? Menyebutkan murakkab. Jadi sudah tidak butuh lagi penjelasan al-murakkab, al-lafdul murakkabul mufid. Ini dalam Jurumiyah. Berarti dengan kata mufid saja murakkab sudah tidak perlu disebutkan. Kenapa? Ikhwani fillah. Idil mufidu bil ma'nal madhkur yastalzimut tarkib. Sebab mufid dengan makna yang telah disebutkan tadi mesti apa? Mesti melazimkan adanya tarkib. Suatu yang mufid mesti apa? Murakkab. Paham? Mufid mesti murakkab. Wa tabarabatuhum fil kalami al-qasdu wa tabarabatuhum fil kalami al-qasda liyukhrija kalaman na'imi wa nahwah. Dan sebagian ulama nahwu ikhwani fillah, nah, menjadikan dalam permasalahan kalam ini i'tibar yang lain, yaitu perkara yang harus diperhatikan dalam pengertian, yaitu al-qasd. Hendaknya dalam kalam ditambah pengertian al-qasd, dalam artian apa? Untuk mengeluarkan perkataan orang yang tidur, yang ngelindur, yang semisalnya orang-orang gila, karena itu tidak dianggap kalam sebab tidak punya maksud. Nah, fa'innahu arin minal qasd, sebab perkataan orang yang tidur itu kosong dari maksud. Jara alaihi al-musannif al-mughni wa syudhur wa asqatahu qawmun li'adami i'tibarihi indahum wa sahhu Abu Hayyan wa tabi'ahum al-musannifuna wa fil awdah. Nah, jadi di sana ada ulama ikhwani fillah yang menambahkan qasd dalam pengertian kalam, berarti lamdun mufidun maksud. Nah, dan itu yang diterapkan oleh musannif yaitu Ibnu Hisham dalam Al-Mughni dan Syudhur. Dan di kitab yang lain yaitu kitab Qatar ini beliau menjatuhkan apa itibar qasd tadi. Kenapa? Karena tidak dianggapnya batasan tersebut di sisi mereka, dan ini dibenarkan oleh Abu Hayyan, juga diikuti oleh musannif dalam apa? Dalam Awdah, juga dalam kitab ini. Nah, Jadi intinya ikhwan fillah yang dikatakan Ibnu Hisham di sini lafdun mufidun, itu yang dipahami dengan baik. Nah, adapun masalah qasd itu masalah lain, ya, masalah lain yaitu maksud dari apa? Dari pembicara. Apakah dia sedang ngelindur ataukah sedang mabuk atau yang lainnya. Nah, tapi yang benar ya yang diucapkan itu adalah apa? Yang jelas kalam, walaupun terkadang kalam enggak muktabar, dalam artian orang bisa memahami susunannya, cuma tidak dibangun di atas hukum. Seandainya dia mengumpat atau mencela atau yang lainnya, karena di luar apa? Di luar kesadaran. Adapun menghukumi secara zahir apa yang keluar darinya, ya itu adalah kalam. Ini khilafnya. Kenapa kok qasd ada yang menjadikan sebagai syarat suatu kalam, ada yang tidak? Mafhum? Berarti kalau dalam junumiyah, al-kalamu al-lafdul murakkabul mufidu bil-wad'i. Naam, bil-wad'i. Nah, sekarang kita telah tahu kenapa Ibnu Hisham tidak menyebutkan murakkab. Alasannya apa tadi? Karena sudah tercakup dalam kalimat mufid. Sekarang kenapa tidak menyebutkan bil-wad'i? Karena sudah lafad. Hah? Karena sudah lafad, ya, karena alamdul laf apa maknanya? As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, kita sudah membicarakan tentang kalam Arab, ya kan? Huruf hijaiyah. Sehingga sudah tidak perlu lagi apa? Al-wad. Oleh karena itulah pengertiannya lebih singkat, lafdun apa? Mufidun. Lafdun mufidun. Cuma apa yang dijurumi ya ikhwan fillah lebih jelas bagi para mubtadi. Nah, bagi para mubtadi lebih jelas. Kenapa? Karena diperinci. Wa illa ikhwan fillah untuk tahqiq pengertian. Nah, karena pengertian kan diusahakan sependek mungkin dan mencakup. Nah, pendek tapi mencakup. Atau dengan istilah yang lain, jami' mani'. Ini lafad syarat suatu definisi harus jami' mani. Maka tatkala bisa ditetapkan dengan lafad yang singkat, maka itu semakin bagus. Qala rahimahullahu ta'ala, fanahmu qama zaidun kalamun li'annahu lafdun yasihul iktifa'u bih, wanahmu zaidin laisa bikalamin li'annahu lafdun la yasihul iktifa'u bih. Naam. Ini jelas. Ketika zaidun qa'imun ini, naam, adalah kalam. Kenapa? Karena lafad yang mufid. Yasihul iktifa'u bih maksudnya mufid. Seorang apa? Sudah paham. Ketika seorang mengatakan zaidun qa'imun, i'rabnya bagaimana? Muhammad. Zaidun qa'imun. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammah li'annahu ism mufrad qa'imun. Nah, khabar zain marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Jelas. Sedangkan contoh zain ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun la yasihu al-iktifa'u bih. Karena lafad tapi apa? Bukan mufid. Ya, lafad tapi bukan mufid. Wa idza katabta zaidun qa'imun matalan falaysa bikalam. Li'annahu wa in sahha al-iktifa'u bihi lakinnahu laysa bilafdin. Ini juga yang perlu diperhatikan. Apabila sekarang engkau menulis, apabila engkau menulis zaitun qa'imun misalnya, maka ini bukan kalam. Karena kalam adalah apa? Lafdun mufidun. Berarti yang hilang di sini apa? Indaknya apa is? Lafad. Kenapa? Sebab lafad kan apa? Saud. Nah, karena ini tidak diucapkan. Tapi hanya ditulis zaidun qa'imun, berarti tidak memenuhi persyaratan lafad, sehingga bukan termasuk kalam. Nah, wa idza katabta zaidun qa'imun masalan falaysa bikalam. Ini pendapat yang sahih ya ikhwan fillah. Di sana ada yang memasukkan nam dalam kalam yang demikian, bahkan nah isyarat pun menurut sebagian kaum itu adalah kalam, dan ini pendapat yang keliru, merupakan salah satu madakhil bagi Asy'ariyah. Naam, salah satu celah atau pintu orang-orang Asy'ariyah untuk memasukkan akidah batil mereka berhubungan dengan kalamullah. Bahwasanya kalamullah itu cukup kalamun nafsi, tidak apa terucap. Padahal apa? Kalamullah ya saut. Mereka menolak saut. Ya menolak saut bahwasanya kalamullah ada saut, ada sautnya. Taib. Sehingga mereka katakan kalamun nafsi. Taib atau ibarah an kalamillah. Al-Quran adalah ibarah dari kalamillah. Taib. Ini masuknya dari pengertian kalam. Masuknya dari pengertian kalam, tatkala mereka memasukkan bahwasanya kalam secara lugah Arabiyah masuk di sana isyarat. Masuk di sana tulisan, dan yang rajih tidak. Yang rajih tidak. Li'annahu wa in sahal iktifa'u bihi lakinnahu laysa bilafdin. Ini jelas. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyami aw al qu'udi falaysa bikalam li'annahu laysa bilafdin. Demikian pula bila engkau mengisyaratkan kepada salah seorang untuk berdiri atau untuk duduk, maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena ini bukan lafaz. Mafhum? Nah, dan dari sini kita ketahui kekeliruan pengarang siapa? Pengarang Tuhfah As-Saniyah di awal. Nah, Tuhfah As-Saniyah di awal nah memasukkan bahwasanya isyarat juga masuk dalam kategori apa? Kalam. Dan ini termasuk apa? Kekeliruan yang naam bisa menjadi apa celah bagi Asy'ariyah untuk memasukkan akidah batil mereka. Maka hati-hati. Naam, hati-hati. Dan apa yang disebutkan Ibnu Hisyam di sini, kalamul haq, dan di atasnya dibangun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan Al-Qur'an kalamullah. Tayyib. Mungkin itu dulu ya khalifillah. Naktabi bihadza subhanakallah.